إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله أهل السنة beberapa hari yang lalu bersedih أهل السنة والسلفيون pada pekan yang lalu mendapatkan musibah terlebih lagi yang berada di negeri Yaman dengan meninggalnya seorang alim, seorang syekh yang berkompeten di dalam bidang akidah, yaitu Syekh Yasin Abu Al-Abbas Ibn Ali Ibn Salim Al-Hamshari Al-Adni rahimahullah. Maka ini merupakan musibah bagi ahli sunnah wal jamaah. Tepatnya ketika beliau selesai mengajar antara maghrib dan isya di masjidnya, sebelum pulang bersama anak beliau dan putra beliau, ingin sejenak menjenguk iparnya, saudara dari istrinya yang kedua, yang mana qaddarullahu ma syaa fa'al, beliau tidak mengetahui bahwasanya di bawah mobil sudah dipasang bom dari jenis C4 yang memiliki daya ledakan hampir mirip dengan TNT. Ketika sampai di depan atau mendekati rumah, iparnya beliau perintahkan putranya untuk turun duluan, baru putranya jalan beberapa langkah dan syekh ingin keluar dari mobilnya, terjadilah apa yang terjadi. Karena saking dahsyatnya ledakan tersebut, sampai putra beliau Abdullah terpelanting hingga 10 meter. Abdullah terkena dengan lempengan mobil dan serpian-serpian bom di bagian kaki, tangan, dan kepalanya, yang langsung dialihkan ke rumah sakit. Beberapa hari yang lalu kondisinya dalam keadaan kritis. Keluar masuk dari ruang operasi umurnya 12 tahun. Dan Syekhuna Syekh Yasin mati di tempat yang tidak bisa diselamatkan. Mobil beliau tidak tersisa kecuali hanya kerangkanya saja. Maka kita tidak mengatakan kecuali inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan kepadanya, kita akan kembali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Umat manusia yang ketika mereka ditimpa musibah mengucapkan إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Mereka mendapatkan salawat doa dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Beliau seorang syekh yang memiliki akhlak fadilah, akhlak yang mulia, mengajar kepada anak-anaknya dari berbagai macam cabang ilmu di sana. Bersedih dengan kematian beliau. Kita teringat dengan perkataan Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani, seorang imam di antara imam ahli sunnah wal jamaah pada zaman-zaman salaf. Ayyub ibn Abi Tamimah berkata, yang mana perkataan tersebut dinukilkan oleh Abu Nu'aym Al-Fadl, Abu Nu'aym Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Kata Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani, inni ukhbira bimauti rajulin min ahli sunnah faka'annama afqatu ba'da a'adha'ihi. Kata Ayyub, apabila aku diberikan kabar akan kematian ahli sunnah wal jamaah, kalau aku diberitahu wafatnya salah seorang di antara ahlu sunnati wal jamaah, seolah-olah anggota, salah satu anggota badanku copot. Faka'annama aqadu ba'da a'adha'i. Kalau aku mendengar kematian seorang dari ahlu sunnah, seolah-olah salah satu di antara anggota badanku cacat. Oleh sebab itu kita bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, akan tetapi kita tidak mengatakan kecuali perkataan-perkataan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna bi farakika ya Abul Abbas la mahzunun, dan kita dengan kematian beliau bersedih. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain kita pun bergembira. Dari sisi yang lain kita pun iri kepada beliau. Dari sisi yang lain kita pun senang. Karena Syekhuna rahimahullah beliau mati di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nahsabuhu kadhalik wallahu hasibu wala nuzaki ala Allahi ahad. Beliau wafat di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, jangan mereka takut dan jangan mereka bersedih. Siapa wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, mereka mendapatkan kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Mendapatkan kabar gembira di dunia dan mendapatkan kabar gembira di akhirat. La tabdila li kalimatillah, janji Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diubah-ubah. Janji Allah subhanahu wa ta'ala tetap kepada para walinya. Dzalika huwa al-fawzul 'adzim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Kenapa kita katakan beliau mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena beliau sebelum wafat, apa yang beliau lakukan? Mengajarkan ta'lim, mengajarkan ilmu syar'i di masjidnya. Antara maghrib dan isya. Dan itu keseharian beliau. Dan itu aktivitas beliau. Mengajar dan belajar pada tiap hari. Terlebih lagi di malam tersebut beliau mengajarkan kitab At-Tanbihat As-Saniyah. Kitab Aqidah. Di dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Yang mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mati di atas ilmu wa ta'lim. Kita iri ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang meniti suatu ilmu, meniti jalan, menuntut ilmu, mencari ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan beliau meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, memberikan ilmu dan mengajarkan ilmu. Semoga ini merupakan jalan yang mampu memudahkan beliau untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu warḍa, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baiknya umat di antara kalian yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya, dan itu kebiasaan beliau. Mempelajari Al-Qur'an di pagi hari, mengajarkan Al-Qur'an di malam hari. Mempelajari Al-Qur'an di malam hari, mengajarkannya di pagi hari. Khair dan mempelajarinya. Bahkan pada malam tersebut. Naam. Kejelan. Naam. Bahkan pada malam tersebut. Bahkan pada malam tersebut, Syekh rahimahullah sampai pada lafaz siratul mustaqim, jalan yang lurus. Pada malam tersebut طيب لا بأس لا بأس يا إخواني. لكن بعد ما لم إتوا إخواني حفظكم الله. اليوم sampai kepada penjelasan bagaimana siratul mustaqim, bagaimana jalannya orang-orang yang lurus, jalan yang benar. Kemudian beliau menyebutkan, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Barang siapa yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, maka mereka akan dimatikan bersama para anbiya, para rasul, para syuhada, orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman dekat. Ini pembahasan terakhir sebelum Syekh rahimahullah meninggal dan menghembuskan nafas terakhir. Maka kita katakan Syekh, beliau wafat dalam keadaan menjalankan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun kita bergembira. Begitu pula Syekhuna rahimahullah. Beliau wafat dalam keadaan menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Menjelaskan sunnah nabawiyah. Menerapkan sunnah pada kehidupan beliau dan keluarganya. Maka kita iri ya ikhwani. Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Dari al-Hijrah, beliau pernah mengatakan, Man mata ala sunnah falyabshir. Kata Imam Malik, barang siapa yang meninggal di atas sunnah, maka dia bergembira. Man mata ala sunnah falyabshir. Barang siapa yang meninggal di atas sunnah, maka senang bagi dia. Begitu pula pernah Mu'tamir ibn Sulaiman atau Sulaiman ibn Mu'tamir masuk ke dalam ayahnya, wahuwa munkasir, dan patah hatinya, dia bersedih karena teman dekatnya meninggal. Hatinya bersedih. Masuk kepada ayahnya. Dan ayahnya pun berkata, "Malak, kenapa engkau? Kenapa engkau bersedih? Kenapa raut wajahmu muram?" Kata Sulaiman ibn Mu'tamir, "Mata sadiqun li, telah meninggal teman dekatku." Kemudian ayahnya pun bertanya, "Hal mata ala sunnah?" Apakah dia meninggal dalam keadaan sunnah? Menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia pun mengatakan, "Na'am ya." Meninggal di atas sunnah. Maka kata ayah Mu'tamir ibn Sulaiman mengatakan, "La takhaf alih." Jangan kau khawatir. Jangan kau bersedih. Selagi dia meninggal di atas sunnah, alhamdulillah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan bagus. Mati dalam keadaan menegakkan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula kita pun bergembira. Begitu pula ikhwani hafizakumullah, kita iri kepada Syekhuna Syekh Yasin. Beliau mati dalam keadaan syahada biiznillah. Mati dalam keadaan syahid biiznillah tabaraka wa ta'ala dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Tiga perkara. Yang pertama, beliau dibunuh dalam keadaan terzalimi. Beliau terbunuh dalam keadaan ditipu. Beliau terbunuh dalam keadaan menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang meninggal karena menjaga darahnya, jiwanya, maka dia mendapatkan pahala syahid biiznillah. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, berkorban untuk agama ini, maka dia mendapatkan pahala syahid. Syekhuna Yasin meninggal dalam keadaan menjaga dirinya dan menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau adalah orang yang paling banyak membongkar kedok-kedoknya ikhwanul muslimin. Membongkar kedok-kedoknya para terorisme. Membongkar aib-aib mereka, kejahatan-kejahatan mereka. Dengan menggunakan dalil dari Al-Quran dan dalil dari As-Sunnah bahwasanya itu semua bukan dari ajaran Islam. Maka dari sini semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat beliau sebagai syahid biiznillah. Kemudian yang kedua, karena beliau wafat di atas suatu amalan yang dikategorikan syahid oleh Nabi alaihi wasallam, walaupun bukan di medan perang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahadatu khamsah." Orang yang dihukumi mati syahid itu ada lima. Orang yang dihukumi mati syahid ada lima. Yang pertama, al-mat'un, orang yang meninggal karena penyakit lepra. Yang meninggal karena penyakit lepra dihukumi syahid biiznillah. Kemudian yang kedua, wal-mabtun, orang yang mati dalam keadaan sakit perutnya. apapun itu jenis penyakit yang ada di dalam perut dan dia mati karena penyakit tersebut, mendapatkan pahala syahid biiznillah. Kemudian yang ketiga, wal gharq, orang yang mati dalam keadaan tenggelam, baik di sungai, baik di lautan, baik terkena banjir, mati dalam keadaan tenggelam, syahid. Kemudian yang keempat, wal hariq, dan orang yang mati dalam keadaan terbakar, dengan syarat jangan membakar dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, wasahibatu hadm, dan orang yang mati karena runtuhan bangunan. Karena runtuhan bangunan kemudian wafat, maka mendapatkan pahala mata syahid biiznillah. Wa syekhuna rahimahullah mati di antara salah satu sifat di atas. Beliau terbakar min akhmasi ra'sihi ila akhmasi qadamai, dari ujung rambutnya hingga ujung kakinya. Tubuhnya leleh dan tidak bisa diselamatkan. Kemudian yang ketiga, kita katakan syahid biiznillah karena beliau meninggal dan dibunuh oleh kilabu ahli nar, anjing-anjingnya neraka, dibunuh oleh orang-orang khawarij, dibunuh oleh para terorisme, dibunuh oleh orang-orang ISIS, dibunuh oleh orang-orang Al-Qaeda, yang mana mereka semua bukan dari Islam. Karena Islam tidak mengajarkan terorisme, Islam tidak mengajarkan radikalisme, Islam tidak mengajarkan. Syekhuna mati di tangan mereka, dibunuh oleh mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu qatilin qatalu, sebaik-baiknya mayat yang dibunuh oleh mereka, oleh orang-orang khawarij. Wa khairu qatla tahta adimis sama'i man qatalu, dan sebaik-baiknya mayat di kolong langit, yaitu orang-orang yang dibunuh oleh mereka, yang dibunuh oleh orang-orang khawarij, kilabu ahli nar. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tuba liman qatalahum au qatalu, keberuntungan bagi yang membunuh para terorisme dan yang dibunuh oleh terorisme. Yang membunuh terorisme bagus, dan yang dibunuh oleh teroris, maka keberuntungan bagi mereka. Para ulama juga menafsirkan tuba di sini adalah pohon di surga. Maksudnya surga bagi orang-orang yang dibunuh oleh para terorisme. Surga bagi yang dibunuh oleh orang-orang khawarij. Maka kita katakan kepada syekhuna syahid biiznillah, kenapa tidak? Bahkan sebagian di antara para ulama ul-kibar telah menghukumi beliau syahid biiznillah. Di antaranya Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri. Ketika disampaikan oleh Syekh Arafat tentang kematian Syekh Yasin, da'a wa hazina ala maqtalihi. Al-Syekh Ubaid berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersedih atas kematian beliau, sambil mengatakan rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada Syekh Yasin. Fahuwa syahidun biiznillah, dan beliau syahid dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyebutkan salah satu hadis yang sudah kita sampaikan di atas. Tuba liman qatalahum au qataluh. Pohon di surga. Surga bagi orang-orang yang membunuh mereka atau yang dibunuh oleh mereka. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan beliau di dalam surga Firdausnya dan mengangkat derajat beliau bersama para siddiqin wasyuhada, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keluarga dan anak-anak beliau sepeninggalannya. Ikhwani hafizakumullah, Al-Khawarij humul Khawarij. Al-Khawarij, mereka adalah Khawarij. Qadiman wa hadithan, baik dulu maupun sekarang, model dan jalan mereka sama. Al-Khawarij, mereka adalah Al-Khawarij. Jalan mereka antara yang dahulu dengan jalan mereka yang sekarang sama, tidak ada bedanya. Dari sisi jalan yang mereka ikuti. Mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang, orang-orang Khawarij, mereka membunuh para duat, para da'i-da'i, para imam, para khatib, para ulama, para masyayikh, para penasihat-penasihat umat. Tujuannya apa? Untuk mematikan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Dan sejarah merupakan saksi. Dan sejarah merupakan bukti nyata. Sejak zaman pertama Islam, fitnah yang pertama kali keluar di umat ini adalah fitnatul Khawarij. Siapa yang dibunuh oleh mereka? Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan siapa Utsman? Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang menikah dengan dua putri Nabi alaihi salatu wassalam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, sampai diberikan gelar Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Menjadi penggantinya Umar ibn al-Khattab sepeninggalan beliau. Wa huwa khairu ahli al-ard, dan beliau merupakan umat manusia yang terbaik pada zaman itu. Pada zaman tersebut, siapa yang paling baik? Utsman ibn Affan. Dan dia yang mereka bunuh. Oleh siapa? Khawarij yang datang dari negeri Irak menuju ke kota Madinah, yang membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dalam keadaan membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Dan umur beliau sudah tua renta, 82 tahun. Tidak ada rasa sedikit belas kasih. Tidak ada. Dan itu Khawarij dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Khawarij dari negeri Irak, negeri yang penuh dengan fitnah, yang disebutkan oleh para ulama sebagai Ummul Fitan, induknya fitnah, selalu keluar dari negeri-negeri ini, Iran dan Irak. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Menunjukkan bagaimana benarnya kenabian Rasul alaihissalatu wassalam. Dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di kota Madinah. Beliau angkat tangannya. Mengarah ke sebelah timur. Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun muttaji'un nahwal masyriq. Beliau berdiri di kota Madinah. Mengarah ke sebelah timur. Beliau angkat jarinya. Sambil mengatakan ala innal fitnata hahuna. Ala innal fitnata hahuna. Ala innal fitnata hahuna. Ketahuilah bahwasannya fitnah akan muncul dari arah ini. Ketahuilah bahwasannya fitnah akan keluar dari arah ini. Berkata Imam Al-Khattab, wa kana masyriq ahli al-Madinah badiyat al-Iraq. Kata Al-Khattab, kalau timurnya penduduk Madinah itu berarti desa-desa yang ada di negeri Irak. Dari sana akan keluar fitnah, wa yatla'u minhu qarnu syaitan, dan akan keluar darinya tanduk-tanduk syaitan. Coba kita lihat Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Irak. Kemudian Husain cucu Nabi alaihi salatu wassalam dibunuhnya di mana? Di Irak. Di Karbala. 100 kilometer ke arah selatan dari ibu kota Irak, Baghdad. Husain dibunuh di sana. Cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula bid'ah-bid'ah yang ada di dalam agama Islam ini munculnya dari negeri-negeri tersebut. Khawarij dari sana. Mu'tazilah dari sana. Al-Jahmiyah dari sana. Al-Murji'ah dari sana. Kemudian Syiah dari sana. Wal-Rafidah dari sana. Kemudian Al-Ja'fariyah. Wal-Imamiyah. Wal-Ithna Asyariyah. Semua keluarnya dari Irak dan Iran. Bukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan pernah ada seorang pemuda datang kepada Ibnu Umar. Pada saat itu di kota Madinah sedang duduk bersama para sahabatnya. Kata pemuda tersebut, ya Ibnu Umar, ma hukmu dammil ba'ud? Wahai Ibnu Umar, apa hukum darahnya nyamuk? Apa hukum darahnya nyamuk? Najis atau enggak najis kalau nyamuk nempel di tangan kita? Kemudian kita pukul, keluar darah. Najis atau enggak najis darah ini? Umar ditanya, Ibnu Umar ditanya, balik menanya. Min aina anta? Kamu ini dari mana? Pemuda tersebut mengatakan, min al-Iraq. Aku dari Irak. Langsung Ibnu Umar menoleh kepada para sahabatnya sambil mengatakan, unzuru ila hadha ar-rajul. Lihatlah kalian kepada pemuda ini. Yas'aluna dammal ba'ud. Dia datang dari negeri Irak bertanya mengenai darahnya nyamuk. Wa qad qatala ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka ini telah membunuh putranya Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud putra di sini adalah cucunya. Dia bertanya dengan mudah mengenai darahnya nyamuk. Dan mereka sudah telah mengucurkan darah putranya Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal aku dulu pernah mendengar Nabi bersabda, humari anataya fil jannah. Dua orang ini, Hasan dan Husain, menjadi kembangnya penduduk surga. Dibunuh oleh siapa? Ahlul Iraq. tempat keluarnya fitnah. Utsman bin Affan dipun oleh mereka khalifah kaum muslimin yang ketiga oleh orang-orang Khawarij yang datang dari negeri Irak. Jalan setelah itu, setelah meninggalnya Utsman bin Affan, datang masanya Ali bin Abi Thalib. Oleh Ali bin Abi Thalib ditantang mereka. Ini Khawarij ya ikhwani. Apabila berhadapan, mereka adalah orang yang paling pengecut. Tidak berani face to face. Meledakkan, membunuh dari belakang. Menembak dengan senjata penutup suara atau peredam suara, meletakkan bom, berperang face to face. Mereka adalah orang yang paling pengecut. Pada zaman Ali bin Abi Thalib dilawan mereka wa aktsaruhum matu, dan hampir mayoritas Khawarij pada zamannya Ali bin Abi Thalib mudah diberantas. Zaman Ali bin Abi Thalib, pada hari Nahrawan, mayoritas di antara mereka terbunuh. Beberapa orang berhasil kabur dan sembunyi. Ini siapa Khawarij? Ketika berhadapan banyak di antara mereka yang kewalahan, enggak bisa. Sehingga orang-orang yang kabur ini dari kalangan Khawarij, mereka berkumpul di kota Mekah, di Masjidil Haram, 3 orang. Yang pertama Abdurrahman ibn Muljam. Kemudian yang kedua Al-Barak ibn Abdullah. Kemudian yang ketiga Amr ibn Bakr al-Tamimi. Mereka berkumpul di Masjidil Haram satu dengan yang lain, saling mengingatkan saudara-saudara kita yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib pada hari Nahrawan. Meninggalkan anak istri, menjadi yatim, istri menjadi janda, keluarga saya ada yang mati, sekian orang disebutkan satu dengan yang lain saling mengompori. Kemudian mereka membuat muamalah konspirasi untuk membunuh 3 sahabat terkemuka dan 3 sahabat yang terkenal pada masa tersebut, Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr ibn al-As ridwanullah alaihim ajma'in. 3 manusia yang paling afdal di muka bumi pada saat itu. Kata Abdurrahman ibn Muljam dari kalangan Khawarij mengatakan akfikum ana bi Ali. Urusan Ali biar aku yang akan menangani. Aku yang akan membunuhnya. Kemudian kata Al-Barak ibn Abdullah, wa akfikum Muawiyah, adapun Muawiyah urusanku. Aku yang akan menyelesaikannya. Kemudian kata Amr ibn Bakr al-Tamimi, wa ana akfikum bi Amr ibn al-As. Adapun aku jadahku biar Amr ibn As. Mereka membuat konspirasi ingin membunuh 3 para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Amr ibn As. Adapun Abdurrahman ibn Muljam datang ke kota Madinah. Disiapkan pedangnya. Ditunggu Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya. Kapan? Di waktu subuh. Pada zaman itu tidak ada lampu. Gelap malam. Ini Khawarij. Ini Khawarij. Ahlu Ghadir, tukang penipu. Bukan orang-orang yang jantan. Ditunggu Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya. Bersembunyi dengan menggunakan pedang. Keluar Ali bin Abi Thalib dari pintu rumah di waktu subuh. kebiasaan beliau mengatakan as-salatu salat, wahai kaum muslimin, salat, waktunya salat, tegakkan salat, waktu subuh telah tiba. Kemudian datang dari arah belakang Abdurrahman ibn Muljim menebas Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya sambil mengatakan al-hukmu lillah la laka wa la li ashabika ya Ali. Hukum milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan punyamu dan bukan punya teman-temanmu. Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat yang kuat sampai bisa menahan sekian sabetan pedangnya Abdurrahman ibn Muljim sambil mengatakan an-nafsu bin nafs, kalau engkau berani satu lawan satu. Kalau engkau berani an-nafsu bin nafs, satu jiwa dengan satu jiwa, face to face. Tapi mereka khawarij. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaktuluna ahla al-islam. Mereka membunuh kaum muslimin. Kemudian apa ikhwani? Wa yaktuluna ahla al-awzan. Dan mereka wa yatrukuna ahla al-awzan, meninggalkan orang-orang kafir. Meninggalkan orang-orang musyrik yang dijadikan sebagai TU apa? Kaum muslimin, para dai, para masyayikh, para ulama, para sahabat tidak lepas dari kekejaman mereka. Kemudian Ali bin Abi Thalib mampu melepaskan dari jeratan pedangnya Abdurrahman bin Muljam, akan tetapi beberapa hari setelah itu pun Ali bin Abi Thalib wafat. Wa huwa khairu ahli al-ard, dan dia merupakan manusia yang terbaik pada saat itu. Ini siapa? Khawarij. Berjalan lagi beberapa tahun setelah itu, kita teringat catatan kelam Khawarij pada terorisme. Ketika sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Abdullah ibn Khabbab, sahabat dari anaknya sahabat. Siapa namanya? Abdullah ibn Khabbab ibn Arab. Anak dari anaknya sahabat. Sahabat dari anaknya sahabat. Suatu ketika berjalan bersama istrinya yang sedang hamil, ya ikhwan. Berjalan bersama istri yang sedang hamil. Di tengah-tengah perjalanan, bertemu dengan komplotan Khawarij. Bertemu dengan gerombolan Khawarij. Ketika bersisipan dengan mereka, satu di antara Khawarij mengatakan, ketika melihat Abdullah, sambil bertanya, "Anta Abdullah ibn Khabbab? Apakah anda ini Abdullah ibn Khabbab, sahabat di antara sahabat-sahabatnya Nabi alaihi salatu wassalam?" Rombongan itu pun berhenti. Ketika panglimanya bertanya, "Apakah engkau adalah Abdullah ibn Khabbab, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam?" Abdullah mengatakan, "Ya. Aku adalah Abdullah ibn Khabbab." Kemudian sang khariji bertanya, "Asami'ta min abika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haddathahu syai'a?" Apakah engkau pernah mendengar dari ayahmu, Khabbab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadis, memberikan ucapan atau wasiat kepada bapakmu? Abdullah orang yang tidak gentar dengan mereka. Tidak kemudian menyembunyikan al-haq. Melihat Khawarij sekalian dikasih hadis mengenai fitnah. Ini Abdullah. Dan mereka banyak. Kata Abdullah, "Na'am ya. Haddatsani abi أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنا Aku pernah mendengar ayahku menukilkan kepadaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan akan terjadinya sebuah fitnah. Sabda Nabi kata Abdullah, "Al-qa'id fiha khairun min al-qa'im." Dan orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri melihat fitnah. Walqa'imu khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan menuju fitnah tersebut. Alqa'id khairun minal qa'im. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Dan yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari menuju fitnah. Kemudian kata ayahku kepadaku, kata Abdullah, ayahku memberikan wasiat kepadaku, "Idza atrakta dalika ya Abdullah fakun antal maqtul." Wahai Abdullah, kalau engkau mendapati zaman itu, kalau engkau mendapati zaman fitnah tersebut, lebih baik engkau menjadi orang yang terbunuh. Wala takun antal qatil, dan jangan sampai engkau menjadi orang yang membunuh. Kalau kamu sampai pada zaman tersebut, lebih baik kamu diam terbunuh daripada kamu ikut di dalam fitnah tersebut kemudian engkau membunuh. Kata khariji tersebut, "Ha, ahakada sami'ta min abika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah benar seperti itu? Engkau mendengarkan hadis dari bapakmu dari Nabi alaihi salatu wasallam? Abdullah mengatakan, "Na'am." Faqaddimu ala daffatin nahr. Kemudian khariji tersebut menarik Abdullah ibn Khabbab digiring sampai ke ujung sungai. Fadarabu unuqah, kemudian disembelih lehernya. Kata perawi Shirakin Na'al, keluar dari suaranya Abdullah seperti gesekannya dua sendal. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal sifatnya khawarij, membunuh orang-orang yang terbaik, dibawa ke tepi sungai, disembelih leher. Siapa ini ikhwani? Sahabat dari anaknya sahabat Nabi alaihi salat. Apakah sampai di situ tidak? Fa baqaru ummu walad, mereka datangi istrinya, disembelih perut yang sedang hamil. Anak di dalam janin atau janin dalam perut. Setelah membunuh Abdullah, orang-orang khawarij mendatangi istrinya dan disembelih perutnya yang dalam keadaan hamil. Ini kekejaman khawarij, kekejaman terorisme, kekejaman para teroris, kekejaman Al-Qaeda, kekejaman ISIS yang ada pada zaman sekarang mengikuti induk khawarij dari zaman dahulu. Benar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yamrukuna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Orang-orang khawarij mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya busur dari anak panahnya. Menunjukkan bagaimana bengisnya mereka. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, syarru qatlata ta'dimi samaihum, mereka mayat-mayat yang paling busuk, mayat-mayat yang paling jelek di kolong-kolong langitan. Siapa itu? Khawarij. mayat-mayatnya Khawarij yang paling busuk di kolong-kolong langit. Ini mereka. Kita tutup pada zaman dahulu, pindah pada zaman sekarang. Jalannya sama, akan tetapi pada zaman-zaman yang terakhir ini, orang-orang Khawarij lebih parah, lebih kejam. Karena banyaknya persenjataan pada zaman modern ini, yatafannanuna fil qatl, mereka menggunakan berbagai macam cara untuk membunuh. Ada yang disembelih hidup-hidup, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dipendam hidup-hidup, ada yang dikelindes dengan tank mereka hidup-hidup, ada yang diledakkan mobilnya, ada yang diledakkan jasadnya, badannya dengan bom yang ditempelkan di dalam jiwa-jiwa mereka atau di badan-badan mereka. Ini Khawarij. Dan Khawarij pada zaman sekarang lepas dari berbagai macam akhlak. Gak punya akhlak, jauh dari akhlak. Tidak dipandang ini bulan Ramadan atau bukan Ramadan. Menteror umat manusia, menteror kaum muslimin. Dan mereka menjalankan ibadah puasanya. Kalau dulu masih mikir. Sekarang sudah tidak punya akhlak lagi. Tidak juga memandang apakah itu Masjidil Haram. Yang membunuh nyamuk, semut saja dilarang. Membunuh hewan dilarang. Membunuh binatang ternak dilarang. Mereka bunuh umat manusia di dalam. Kita teringat tahun 1400 Hijriah. Berapa tahun yang lalu ya? Hah? 39 tahun yang lalu. Perkiraan berarti tahun berapa? Pokoknya itu. Sebetulnya lebih santai di bawah. Siapa yang ngasih ide? Nah. Pada tahun 1400 Hijriah, 39 yang lalu, kita teringat kisahnya mereka mengkudeta Masjidil Haram. Yang dikudeta Masjidil Haram di kota Makkah. Seorang yang bernama siapa? Juhaiman Al-Utaybi. Juhaiman Al-Utaybi. Pada tahun 1400 Hijriah. Juhaiman ini punya ipar yang bernama Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani. Ibarnya Juhaiman ini siapa? Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani. Pada zaman tersebut mengaku dia sebagai Imam Mahdi. Muhammad Al-Qahtani ini mengaku dia sebagai Imamun Muntadhar. Imam yang ditunggu-tunggu kaum muslimin. Zindiq. Mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi yang harus diikuti dan umat manusia harus semuanya di bawah naungan beliau atau di bawah naungan dia. Dan semuanya harus membaiat kepada Muhammad ibn Abdullah Al-Qahtani. Karena aku Imam Mahdi. Karena aku imamul muntazar, imam yang ditunggu-tunggu. Yang waktunya sudah keluar. Kemudian membawa saudara iparnya Juhaiman al-Utaibi. Orang yang brutal. Dengan beberapa prajuritnya mereka rencanakan sekian bulan. Sampai bisa menyelundupkan senjata masuk ke dalam Masjidil Haram. Dan disimpan di bawah lantainya. Ketika Juhaiman dan Muhammad ibn Abdillah al-Qattani bersama para prajurit masuk ke Masjidil Haram pada musim-musim haji. Di sana masih ada orang-orang yang baru saja selesai melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ketika masuk ke Masjidil Haram yang pertama kali dilakukan oleh Muhammad ibn Abdillah al-Qahtani mengambil mikrofon. Mengumumkan bahwasanya dia adalah Imam Mahdi, Imamul Muntazar dan semuanya harus berbaiat kepada dia. Fahasalat fawdatun kabira. Maka terjadi hiruk pikuk keributan yang besar di Masjidil Haram. Karena kenapa umat manusia enggak ada yang percaya. Orang-orang yang sedang melaksanakan haji umrah tidak ada yang percaya dengan bualan orang tersebut. Imam Mahdi, Imam Muntazar, siapa dia? Sehingga apa? Mendapatkan pengingkaran dari seluruh orang-orang yang beribadah di Masjidil Haram. Tidak ada yang percaya dan tidak ada satu pun yang berbaiat kepada orang ini bersama Juhaiman. Jika melihat keributan dan banyak umat manusia tidak percaya. Faqamu bi'tlaqin nar. Mereka mengambil senjata api. Dan ditembakkan kepada seluruh jamaah yang berada di depan Ka'bah. Sebagian di antara mereka ada yang tawaf. Sebagian di antara mereka ada yang salat. Sebagian di antara mereka ada yang membaca Al-Quran. Beribadah, bersujud, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberondong dengan peluru. Sampai-sampai Syekh bin Baz berpidato dalam keadaan menangis. Kata beliau, ma asala hadza la fil Islam wa la fil jahiliyah. Kejadian seperti ini tidak pernah ada baik pada zaman jahiliyah. Apalagi zaman jahiliyah. Benar mereka orang-orang musyrik tapi menghargai Masjidil Haram. Tidak melakukan pembunuhan dalam Masjidil Haram. Zaman jahiliyah. Kata Syekh bin Baz tidak pernah ada pada zaman jahiliyah maupun pada zaman Islam. Sebagaimana apa yang mereka berbuat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran kata Syekh bin Baz. Yas'alunaka ani syahril harami kitalun fih kul kitalun fihi kabir. Mereka bertanya tentang berperang di kota Makkah, di Masjidil Haram. Katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, peperangan di Masjidil Haram, di kota Makkah besar perkaranya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosanya berat. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi. Terlebih lagi orang-orang yang menghalangi di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang mengkafirkan mereka. Wa ikhraju ahlihi minhu. Dan orang-orang yang mengeluarkan penghuni Masjidil Haram dari masjidnya. Akbaru indallah, lebih besar lagi dosanya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fitnatu mada? Ashaddu minal qatil. Asy-Syekh bin Baz berlina. Air mata. Bahkan yang membuat badan keamanan negeri Saudi Arabia betul-betul kewalahan Karena beberapa orang-orang haji dijadikan sebagai jaminan rahain. Disita dijadikan sebagai jaminan keselamatan. Pada saat itu selama 15 hari dalam sejarah Islam, 15 hari Masjidil Haram tidak terdengar azan. Pertama kali di dalam sejarah 15 hari Masjidil Haram tidak terdengar azan, tidak terdengar iqamat. Mayat-mayat dibiarkan bergeletakan di depan Ka'bah sampai membusuk 15 hari. Yang dihitung dan dipolling pada saat itu, korban yang ada meninggal 153. Dan yang luka-luka 570. Masjidil Haram. Jutaan umat manusia di sana. Dari berbagai macam warga negara yang ada di situ. 153 meninggal. Dan 570 korban luka-luka. Ini kekejaman siapa? Al-Khawarij. Yaqtuluna ahlal Islam. Wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin. Dan meninggalkan orang-orang kafir. Ini di Masjidil Haram. Begitu pula Khawarij. Teroris pada zaman-zaman sekarang. Tidak membedakan. Apakah ini bulan-bulan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk membuat aniaya. Tidak dilihat oleh mereka. Wong Masjidil Haram saja tidak dipedulikan. Apalagi bulan-bulan hurum. Yang disebutkan dalam Al-Quran. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kalau kalian sudah masuk ke 4 bulan yang diharamkan berbuat kejelekan, maka jangan sekali-kali kalian berbuat aniaya di 4 bulan tersebut. Bulan apa ini, ikhwan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Wa syekhuna Yasin rahimahullah dibunuh oleh mereka pada bulan apa? Pada bulan Muharram. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan pembunuhan aniaya di bulan-bulan tersebut. Orang-orang zaman jahiliyah saja. Mereka kalau sudah masuk 4 bulan ini diletakkan senjatanya. Tidak berani. Ini orang jahiliyah. Tidak berani. Genjatan senjata. Kalau sudah masuk 4 bulan. Mereka orang-orang Khawarij. Melebihi dari orang-orang yang ada pada zaman jahil. Maka kita katakan ikhwani hafizakumullah merupakan karamah. Orang-orang Islam yang dibunuh oleh terorisme adalah karamah. Mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid. Fi sabilillah mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebaliknya bagi orang-orang Khawarij yang meninggal karena dirinya sendiri. Mungkin dengan bunuh diri. Atau dibunuh oleh orang-orang yang lain. Maka mayat mereka adalah mayat yang buruk dan hina. Tercela di muka bumi. Kita teringat dengan kisah Tulaihah Al-Asadi. Tulaihah Al-Asadi ini masuk Islam pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam wafat, Tulaihah Al-Asadi irtadda kafir. Kembali murtad dan menjadi orang kafir. Siapa ini? Tulaihah Al-Asadi. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam wafat, Tulaihah ini murtad dan kembali kafir. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq mengirim sebuah pasukan. Karena kenapa? Tulaihah tidak hanya murtad, kafir, wadda'an nubuwwah. Mengaku dirinya sebagai nabi. Murtad, kafir mengaku sebagai nabi. Abu Bakar tinggal diam, menyiapkan prajurit pasukan untuk menyerang Tulaiha. Orang-orang murtad bersama para prajurit. Nah, di prajurit tersebut, di dalamnya ada Ukasyah ibn Mihsan. Siapa Ukasyah, ikhwan? Sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kana qatl Ukasyah ala yadi Tulaiha al-Asadi. Kemudian Ukasyah terbunuh dengan tangannya Tulaiha al-Asadi. Di tengah-tengah prajurit yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq, Ukasyah terbunuh dengan tangannya orang ini. Jalan beberapa tahun, Tulaiha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulaiha apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali masuk ke dalam agama Islam. Wa hasuna islamuhu, dan Islamnya baik. Bertaubat dan bagus taubat. Kemudian Tulaiha ja'a fi midadi ahli Yaman. Tulaiha ini datang bersama ahlul Yaman ke kota Madinah, yang pada saat itu khalifah kaum muslimin sudah berpindah dari Abu Bakar menuju siapa? Menuju Umar. Abu Bakar sudah meninggal. Tulaiha masuk Islam, kemudian berangkat bersama ahlul Yaman ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, berpapasan dengan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Umar melihat Tulaiha sambil mengatakan, "Ya Tulaiha, inni la ubghiduk." Aku sungguh membencimu, wahai Tulaiha. Aku murka kepadamu, wahai Tulaiha. Li'annaka qatalta Ukasyah. Karena engkau telah membunuh Ukasyah ibn Mihsan. Aku membenci melihat wajah. Karena engkau telah membunuh sahabatku Ukasyah. Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Ukasyah ibn Mihsan. Mendengar ucapan tersebut, dijawab oleh Tulaiha, "Ya Amir al-Mu'minin, ihmadillah." Wahai Amirul Mu'minin, bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Fa inna Allah akramahu ala yadayya wa lam yuhinni ala yadayhi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karamah kepada Tulaiha meninggal dengan tanganku dan tidak membuat aku celaka karena aku tidak meninggal di tangannya. Allah memberikan karamah kepada Ukasyah karena meninggal di tanganku dan tidak membuat aku tercela. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merendahkan dan mencela aku karena aku terbunuh dengan tangannya. Sampai mana tadi? Nah. Kata Tulaiha, "Inna Allah akramahu ala yadayya wa lam yuhinni ala yadayhi." Allah Subhanahu wa ta'ala kasih karamah bagi dia meninggal dengan tanganku dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan aku tercela karena aku tidak terbunuh di tangannya. Kata Tulaiha, "Fa inna Allah akramahu fa aktulu." Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karamah kepada Tulaiha, kepada Ukasyah, yang aku kemudian membunuhnya, yang membuat Ukasyah syahid fi sabilillah. Karena siapa yang membunuh? Orangkah? Kafir pada saat itu. Membuat Ukasyah mati syahid وهو ممن كان يدخل الجنة بغير ماذا؟ بغير حساب ولا عذاب. Dan Ukasha termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa apa ya ikhwani? Tanpa hisab dan tanpa azab. Sebagaimana hadis yang terdapat dalam kitab apa? Kitab Tauhid. Ketika Ukasha meminta, ya Rasulullah, jadikan aku di antara 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Nabi SAW, anta minhum, engkau dari mereka. Nah. Kata Tulaiha yang menjadikan dia mati syahid dan masuk Islam, bighairi, yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Walam yuhinni ala yadaihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan aku tercela dengan tangannya Ukasha. Kalau sampai aku terbunuh dengan tangannya Ukasha, fa'aktul zalilan muhana, maka aku akan terbunuh pada saat itu dalam keadaan tercela, dalam keadaan buruk, dalam keadaan su'ul khatimah, kafiran murtadda, dalam keadaan kafir dan dalam keadaan murtad. Maka kita katakan terbunuh dari orang-orang khawarij, terbunuh dari orang-orang terorisme atau teroris, terbunuh dari kalangan Al-Qaeda, terbunuh dari ISIS, membunuh kita Ahlus Sunnah, maka ini sebuah karamah. Karena mereka bukan dari Islam. Karena mereka kilabu ahlin nar. Dan matinya mereka merupakan mayat-mayat yang tercela. Sebagaimana perkataan Umar ibn Khattab kepada Abu Sufyan, inna qatlana fil jannah, mayat-mayat kami di surga dan mayat-mayat kalian di neraka. Kita pun katakan kepada orang-orang khawarij, mayat-mayat kita di surga dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mayat-mayat kalian di neraka dengan seizin Allah, dengan kehendak Allah. Sehingga kita apa? Berlepas diri ya ikhwan. Dari naam firqah yang tidak mendatangkan kecuali keburukan di dalam agama Islam. Dan bisa jadi ini semua didanai oleh orang-orang kufar. Mereka memotret, menjadikan video, ditampilkan ini loh Islam. Isinya penuh dengan pertumpahan darah. Sehingga tidak dipungkiri pula, bisa jadi mereka didanai oleh orang-orang Zionisme yang tujuannya untuk merusak di dalam agama ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan aqidah Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Jangan sampai kita tertipu dengan pemahaman-pemahaman kaum-kaum khawarij. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi menjadikan Syekhuna Yasin sebagai mayat-mayat sebaik-baiknya di bawah kolong langitan karena dibunuh oleh mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan bagi anak beliau yang saat ini 2 hari yang lalu baru keluar dari rumah sakit setelah dibersihkan kotoran-kotoran dari lempengan-lempengan pecahan mobil di kepalanya. Sisa operasi akan dilanjutkan di bagian tangan dan kaki. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan bagi anak beliau. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga putra dan putri Syekh. Tentunya Syekh Yasin menikah 3 kali. Yang berada di tanggungan beliau ada 2 dan memiliki 7 anak. Dan istri yang terakhir dalam keadaan hamil. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka semua sepeninggalan beliau.